ucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling aku sayang. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, moga Tuhan jagakan dirimu dan dia. Ku datang memberikan selamat, walau langkah kaki gamang. Untuk kamu aku datang, semoga dirimu bahagia. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, semoga engkau dan dia bahagia. Orang yang pernah paling aku sayang.